نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari syarah usul sunnah pembahasan kita sampai tentang keimanan terhadap adab kubur. Telah kita jelaskan tentang fitnah kubur dan juga adab kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan adab kubur. Pertanyaan apa yang ada di alam barzah. Nah, pertanyaan tentang siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa nabinya, disebut dengan fitnah kubur. Setelah mendapatkan fitnah kubur, ada adab kubur atau nikmat kubur, yang mana ini merupakan salah satu di antara perkara yang gaib yang wajib diyakini oleh kaum mukminin, adanya fitnah kubur dan juga adab kubur serta nikmat kubur, dan termasuk di antara kandungan beriman kepada hari akhir. Beriman adanya fitnah kubur dan juga adab kubur. Setiap orang pasti akan mengalami fitnah kubur, baik itu seorang mukmin, seorang kafir, atau seorang munafik, akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Ada beberapa orang yang dikecualikan dari fitnah kubur, telah kita sebutkan kemarin. Di antaranya siapa? Para syuhada. Orang yang syahid fi sabilillah. Tidak mendapatkan fitnah kubur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, kenapa kaum mukminin yang lainnya mereka ditanya di alam kubur, sementara para syuhada, orang yang mati syahid, tidak ditanya di alam kubur? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibarikati suyub ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kilatan pedang pada kepala-kepala mereka sebagai fitnah, sebagai ujian yang menggantikan dari fitnah ujian di alam kubur. Nah, begitu juga orang yang meninggal dalam keadaan ribat, berjaga-jaga dari serangan orang-orang kafir kepada kaum muslimin, ini pun tidak mendapatkan fitnah kubur. Nah, yang berikutnya, orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, mamin muslimin yamutu yawmal jum'ah aw laylatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal kubur. Tidaklah seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah Subhanahu wa taala jaga dari fitnah al-kubur. Nah, begitu juga pada nabi, mereka tidak mendapatkan fitnah kubur. Dan juga para siddiq yang derajatnya di atas para syuhada, tidak mendapatkan fitnah kubur. Para syuhada saja yang mereka meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kedudukannya di bawah siddiqin, tidak mendapatkan adab kubur, apalagi siddiqun. Mereka tidak mendapatkan adab dan mendapatkan fitnah kubur. Ini di antara orang-orang yang dikecualikan dari mendapatkan fitnah kubur. Dan ulama bersisi tentang as-sughur, anak-anak kecil. Apakah mereka mendapatkan fitnah kubur ataukah tidak. Nah, kemudian tentang azab kubur telah dijelaskan pula hadis-hadis Nabi SAW dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala sebelumnya berkenaan dengan azab kubur. Azab kubur ini berlaku kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, atau kepada seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa. Nah, adapun adab kubur yang berlaku kepada orang-orang kafir, orang munafik, maka terus-menerus diberikan adab sampai tegaknya hari kiamat. Mereka diadab di alam kubur. Sementara adab yang diberikan kepada orang-orang mukmin kadang-kadang yang qati', kadang-kadang terputus. Ya, tidak terus-menerus, tidak kekal di dalam adab di kuburannya. Nah, dan di antara sebab-sebab seorang mendapatkan adab kubur ini banyak. Di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, di antara sebabnya, seseorang yang dia an-namimah, mengadu domba, menukilkan ucapan seseorang kepada yang lainnya dalam rangka menimbulkan fitnah, dalam rangka menimbulkan kemudaratan kepada yang lainnya. Nah, atau orang yang tidak membersihkan kotoran setelah buang air kecil. Ini adalah sebab adab kubur dan masih banyak sebab-sebab yang lainnya. Nah, dan ada beberapa amalan-amalan yang dengannya bisa mencegah daripada adab kubur. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk likulli lailah manahu Allah min adabil qabr." Barang siapa yang membaca surah Al-Mulk, "Tabarakalladzi biyadihil mulk" ila akhir ayat. Nah, ila akhir surah, "Kulla lailatin", setiap malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencegahnya dari adab kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasmiha al-mani'ah. Yang surah Al-Mulk pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami menamainya sebagai surah Al-Mani'ah. Dikarenakan tadi mencegah dari adab kubur. Ya. Sebelum setiap malam baca surah Tabarakalladzi biyadihi bisa dari hafalannya, kalau hafal, kalau tidak bisa dengan membaca Al-Quran. Baik, lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, "Wa ya'tihi munkar wa nakir kaifa sa'a Allah jalla jalaluh wa kaifa arada wal imanu bihi wa tasdiku bih." Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, malaikat munkar dan nakir akan mendatanginya. Mendatangi seorang ketika di alam kubur. Kaifa syaa Allahu jalla jalaluh. Nah, bagaimana sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa arada, dan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Maka kita mengimaninya dan kita membenarkannya. Bahwasanya malaikat munkar dan nakir, dia akan bertanya di alam kubur kepada para penghuni kubur, baik itu mukmin, baik itu kafir atau munafik. Qala Syarabi hafizahullahu ta'ala, "Kaifa yadkhulu munkar wa nakir fil kubur? Kaifa yasha'u Allah." Ya. Bagaimana masuk munkar dan nakir dalam kuburan? Maka jawabannya, "Kaifa yasha'u Allah." Nah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala? Al-malaku yadkhulu fi rahim. Malaikat masuk ke dalam rahim. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat. Dikatbi rizki wa ajali wa saqiyun aw sa'am sa'idun. Ya, untuk mencatat rizkinya, ajalnya, nah, amalannya, celaka atau bahagianya, nah, wa yadkhulu fil qabr wa yas'al kayf atau wa yas'al kayf. Begitu juga malaikat masuk ke dalam kubur, dan apakah ditanya bagaimana masuknya? Enggak usah, ya, enggak usah ditanya bagaimana masuknya malaikat ke alam kubur, bagaimana masuknya malaikat ke alam rahim, dan bagaimana Allah memasukkan malaikat ke dalam kubur, enggak usah ditanya. Ya. Sehingga kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa yatihi munkar wa nakir kaifa syaa Allah jalla jalaluhu wa kaifa arada wal iman bi wa tasdiqu bi. Nah, munkar dan nakir mendatangi penghuni kubur. Kaifa syaa Allah? Bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala? Nah, wa kaifa arada, dan bagaimana yang inginkan Allah Subhanahu wa taala? Kita wajib beriman membenarkannya. Enggak usah kita bertanya bagaimana masuknya malaikat tersebut. Mana lamu hada? Kita tidak mengetahuinya. Ya'lamuhu Allah Subhanahu wa taala wa akhbaru bidzalika. Nah, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengkhabarkan hal itu. Mengkhabarkan tentang malaikat yang diperintahkan atau untuk mencatat 4 perkara pada seorang rahim, pada rahim, pada janin, ada pada rahim ibunya, dan juga ada malaikat yang masuk ke alam kubur bertanya kepada para penghuni kuburan. Nah, hawa alaika ilal iman, jalah kewajibanmu melainkan beriman. Kewajiban kita hanya mengimaninya. Tidak perlu mempertanyakan bagaimana perkara-perkara yang gaib tersebut. Wa mizatul mu'min afdalu mazaya annahu yu'minu bil ghaib. Dan keutamaan seorang mukmin merupakan keutamaan yang paling afdal. Ya, sungguhnya seorang mukmin itu mengimani perkara yang gaib. Ya. Jadi ada ciri seorang mukmin mengetahui perkara yang gaib dan tidak mempertanyakan bagaimana dan bagaimana. Nah, Allah mengatakan alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib wa yuqiimuuna as-salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun. Alif lam mim, itulah al-kitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menyebutkan ciri orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman terhadap perkara yang gaib. Wa yuqimuna shalah, mereka yang menegakkan salat, dan mereka yang menginfakkan dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Nah, fa tu'minu bil ghaib alladzi tadammanahu al-Qur'an. Maka engkau mengimani kepada perkara yang gaib yang tercakup dalam Al-Quran. Wa tu'minu bil ghaib alladzi tadammanathu sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga engkau beriman kepada perkara yang gaib yang tercakup dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban kita, mengimani perkara-perkara yang gaib. Nah, setiap khabar-khabar dari Allah dan Rasulnya dari masalah-masalah ghaibiyah, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ya. Dikarenakan perkara-perkara yang gaib, yang kita tidak menyaksikannya, kita tidak melihatnya. Nah, ini sebagai ujian sejauh mana keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Nah, Adapun orang yang beriman dan kokoh dalam keimanannya, ketika dia beritahukan masalah-masalah yang ghaibiyah daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah, walaupun dia tidak menyaksikan dengan matanya, seakan-akan dia melihat dan menyaksikan dengan matanya. Dikarenakan keimanan yang ada pada dirinya. Sehingga membenarkan apa saja perkara-perkara yang gaib. Nah, tidak membantah dengan akalnya, dengan alasan tidak masuk akal dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita beriman terhadap perkara yang gaib yang dicakup dalam Al-Quran atau dikandung dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Alladzi kallafahu Allah bitablighi hadzal Quran wa bayani. Di mana Allah Subhanahu wa Taala berikan tugas kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan Al-Quran ini dan menjelaskannya kepada manusia. Wa hadhihi min jumlatil bayyanat. Nah, wa hadhihi min jumlatil bayyinat. Ini di antara sejumlah keterangan, penjelasan. Wa hadhihi ahadits fiha tafsilul ayat allati dallat ala adalil barzah aw an-na'im fihi. Maka hadis ini ya yang kita sebutkan sebelumnya tentang fitnah kubur, adab kubur. Nah, hadis ini dalamnya merupakan tafsir al-ayat. Perincian, penjelasan dari ayat-ayat yang menunjukkan tentang adanya adab al-barzah, adab kubur atau nikmat kubur. Ya. Sehingga sekali lagi tentang adab kubur atau nikmat kubur ini perkara yang hak. Benar. Nah. Dan telah dijelaskan ada sebagian firqah abdalah, kelompok yang sesat yang menyimpang dalam masalah ini, di antaranya orang-orang Mu'tazilah. Nah, mereka mengingkari tentang adanya adab kubur. Nah, mereka mengingkari adanya adab kubur di antara alasan yang mereka kemukakan, dalil-dalil yang berkenaan dengan adab kubur, dalilnya adalah hadis-hadis ahad, kata mereka. Ya. Sedangkan mereka berpendapat bahwasanya hadis ahad dalam masalah akidah tidak diterima. Ini kaidah batilah. Ya. Membagi-bagi hadis, ada ahad, ada mutawatir, ini pembagian tidak ada akalnya. Nah, kenapa? Dikarenakan mereka, orang-orang Mu'tazilah, membagi-bagi hadis, ada ahad, ada mutawatir, dalam rangka menolak hadis-hadis Nabi SAW yang sifatnya ahad. Nah, sehingga para ulama menjelaskan tentang masalah ini dalam rangka membantah pendapat orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan kalau hadis ahad dalam masalah akidah tidak diterima. Nah, yang kita terima hanya hadis-hadis mutawatir. Nah, ini faedah yang batilah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak melihat apakah hadis itu ahad atau mutawatir. Yang jelas, kalau hadis itu sahih dari Nabi SAW, baik ahad atau mutawatir, maka diterima. Nah, bantahan kepada haula al-mu'tazilah yang membedakan ahad mutawatir dalam menerima istidlal, pendalilan dari hadis-hadis tersebut, di antaranya Nabi SAW diutus kepada manusia seorang diri. Nah, sebagai rasul. Kalau seandainya hadis yang sifatnya ahad perorangan tidak terima, ini melazimkan tidak menerima apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang di antara sahabat ke suatu negeri untuk berdakwah, mendakwahkan Islam, dakwah tauhid, dakwah akidah. Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, nah, ke Yaman untuk berdakwah. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu alla ilaha illallah. Jadikanlah awal pertama yang kau seru kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Dakwah tauhid. dakwah akidah. Nah, sebagai bantahan kepada yang menyatakan hadis ahad tidak terima dalam masalah akidah. Hadis ahad dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dan yang lainnya. Daripada cabang-cabang ilmu din, ilmu agama, diterima. Kalau sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian mereka, tatkala disebutkan dalam Al-Quran pun ada, tentang adab kubur. Nah, mereka membantah dengan akalnya. Ya. Bahwasanya dalam Al-Quran, ayat-ayat yang ada padanya, kalau dilihat dari sisi tetap, iyahnya, iya, itu memberikan faedah qat'i, pasti kebenarannya. Nah, pasti kebenarannya. Tapi secara dilalah penunjukan, kata mereka, penunjukan yang ada dalam Al-Quran sifatnya dhanni, hanya praduga. Nah, ada secara ayat katanya, tetapnya ayat tetap, qat'i, pasti kebenarannya. Tapi setelah penunjukan, sifatnya dugaan. Nah, ya. Sehingga tatkala yang dugaan tersebut bertolak belakang dengan akal yang mereka anggap penunjukan, akal itu penunjukan yang pasti, memberikan faedah yakin, maka diambil yang yakin, tinggalkan yang sifatnya dugaan. Ya, faedah-faedah yang batil lah. Sehingga mereka mendahulukan akal daripada apa? Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan alasan ayat-ayat ini bertolak belakang dengan akal. Nah, ayat ini walaupun tetap tadi ya, kebenarannya dari sisi sebut, tapi dari sisi pendalilan memberikan faedah yang sifatnya wani, dugaan. Ketika bertolak belakang dengan akal, maka tinggalkanlah ayat tersebut dan kembali kepada akal. Ini mutazilah, aqlaniyun. Nah, begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka mengatakan hadis Nabi ini memberikan faedah dhanni, hanya dugaan saja. Ketika bertolak belakang dengan akal, maka dahulukan akal yang lebih menunjukkan kepada keyakinan. Nah, kayak ini faedah yang batilah. Nah, barakallahu fikum, dibantah oleh para ulama yang asal Islam, Ibnu Taimiyah, di kitab Darut Ta'arud An-Naql Wal-Aql. Nah, barakallahu fikum. Tentunya akal yang sehat tidak akan menyisihi dalil yang sahih. Jadi kalau dia menolak akal, menolak dalil-dalil yang sahih dikarenakan tidak cocok dengan akalnya, ini menunjukkan akalnya tidak sehat. Nah, orang Mu'tazilah, mereka menolak adab kubur dengan alasan secara akal mustahil adanya adab kubur. Nah, masa kuburan yang sempit ini bisa menjadi luas? Nah, masa kuburan yang sempit ini bisa lebih sempit lagi? Ya. Sebutkan tentang nikmat kubur. Nah, diluaskan kuburannya. Nah, dan juga dia melihat keindahan-keindahan surga. Sebutkan di antara adab kubur, dihimpitkan, disempitkan kuburannya. Nah, disiksa dengan siksaan-siksaan di alam kubur. Ada palu yang besar, yang memukulnya, dan yang lainnya. Kata mereka, secara akal ini gak mungkin. Nah, coba buktikan. Kuburan digali. Apakah di sana ada palu untuk mengadabnya? Kalau seandainya kuburan orang kafir, apakah di sana menjadi tempat yang sangat luas? Kalau seandainya kuburan orang yang soleh, nah tidak, kata mereka. Tempat tetap seperti itu keadaannya. Tidak bertambah menjadi luas, tidak menyempit. Tetap yang lahat seperti itu. Nah, yang tak kalah, kata mereka, bertolak belakang dengan akal, dahulukan akal. Ya. Sekali lagi ini kaidah yang batil. Nah, dikatakan akal yang sehat tentunya akan tunduk kepada dalil yang sahih. Bahkan secara akal menunjukkan tentang adanya adab kubur, nikmat kubur. Nah, Kalau kita sebutkan dalam keadaan kita mimpi. Ya. Kita mimpi dan mimpi kita melihat tempat yang luas. Ya. Atau melihat tempat yang sangat sempit. Nah. Kadang-kadang kita terbangun dengan mimpi tersebut. Ketika terbangun, kita melihat, wah, kita berada di kasur yang ukurannya mungkin maklum. Segitu. Tapi dalam mimpi kita kadang-kadang melihat tempat yang luas. Nah. Atau melihat atau berada pada tempat yang sangat sempit sekali. Ya. Dalam masalah mimpi pun terjadi. Kita merasakannya. Ketika kita berada di dunia. Apalagi keadaan-keadaan akhirat yang sifatnya ghaibiyah. Dan seorang yang berada dalam kubur dalam ukuran yang kita tahu yang lahat. Nah. Tapi dia bisa merasakan seakan-akan tempat yang sangat luas kalau dia orang beriman. Mendapatkan nikmat kubur. Atau dia berada dalam himpitan yang sangat sempit kalau dia orang-orang kafir. Nah. Ya, ini adalah bantahan. Seakan penetapan tentang adanya adab kubur. Ya. Kalau mereka menggunakan akal, nah bantahannya justru secara akal pun menetapkan adanya adab kubur, adanya nikmat kubur. Nah, atau kadang-kadang seorang bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang bermimpi melihat Nabi Shallallahu Wasallam dengan sifat-sifat yang menunjukkan sifat Nabi Shallallahu Wasallam, maka mimpinya itu tidak akan meleset. Dalam artian benar dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi dalam mimpi. Tapi melihat sesuatu yang hak, yang benar. Nah, ini berkenaan dengan keadaan-keadaan ketika di dunia, mimpi. Apalagi keadaan akhirat yang lebih memungkinkan lagi. Terjadi demikian. Barakallahu fikum. Nah, selesai pembahasan tentang azab kubur. Bahasan yang berikutnya tentang asy-syafa'ah di hari kiamat. Agak panjang pembahasannya, mungkin akhir di waktu akhir kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, wallahu a'lam. إلى أن الحمد لله سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا